Maha bintang yang dimiliki Jawa Timur, Lilin Herlina New Cobra. Tedas. Masih dengan New Cobra. Bareng perdana rekod. Semua ikut nyanyi dengan kita di sini ya. Suruh